Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa yakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Melanjutkan mempelajari kitab matan Wayah wa Taqrib dengan Syarah Al-Imta menjadi rujukannya. Kita sudah sampai di kitab Janaiz. Kemudian kita sampai di pasal tentang salat jenazah. As-salatu 'alal mayyit. Qala al-musannifu rahimahumullah taala wa yukabbiru 'alaihi arba'a takbiratin. Ini tata cara sholat. Seorang yang sholat jenazah yukabiru bertakbir arba'a takbiratin, empat takbir. Yaqra'u al-fatihata ba'dal ula, membaca surat al-fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, dan bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, dan berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga. Fa yaqulu, dengan mengucapkan doa. Nah, ini doanya panjang. Doanya adalah Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Allahumma ya Allah, hadza ini, yaitu maksudnya adalah si mayit, 'abduka hambamu, wa ibnu 'abdaika, dan anak dari kedua hambamu, yaitu dari kedua orang tuanya, bapak dan ibunya adalah hamba Allah juga. Jadi maksudnya anak dari dua hambamu, yaitu bapak dan ibunya. Kemudian sebelumnya, bahasanya doa ini sebagaimana yang kita pelajari di doa istisqa, yaitu kumpulan dari beberapa macam riwayat. Demikian pula doa ini panjang adalah kumpulan dari beberapa macam, dari beberapa riwayat. Dan bisa jadi juga diambil secara makna. Ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Allahumma ya Allah, hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika, kharaja min rauhi ad-dunya wa sa'atiha. Nah, di sini cetakannya rauh, bisa dibaca rauh. Kharaja, dia si mayit, kharaja keluar, min rauhi dunya, dari rauh dunia. Kalau dibaca rauh artinya bisa rahmat, bisa berarti rahmat. Tapi bisa juga dibaca ruh. Nah, kalau baca ruh, ya ruh artinya. Bisa dibaca rauh, bisa ruh. Kalau ruh, yaitu nanti ada apa? Ada majasnya isti'aroh ya. Karena di situ dunia itu di serupakan dengan manusia ya, yang dengan seorang atau manusia yang punya ruh, dan si mayit ini keluar dari ruh dunia, wasa'atiha, dan keluasan dunia. Wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha, sedangkan mahbubuhu, mahbub maksudnya di sini adalah orang yang dicintai mayit. Orang yang dicintai mayit. Jadi mayit ini mencintai siapa saja, mencintai keluarganya, temannya dan semuanya yang dia cintai. Ini masuk di sini mahbub. Wa mahbubu dan orang-orang yang dicintai mayit. Wa ahibba'uhu. Ahibba'uhu adalah orang yang mencintai mayit. Jadi orang yang dicintai mayit dan yang di, dan yang mencintai mayit fiha, ya, ada di dunia. Jadi apa? Ketika mayitnya mati, orang tersebut mati, keadaannya adalah orang yang dicintainya dan orang mencintainya masih di dunia. Kharaja ila ila zulmatil qabri. Ya, keluar dari dunia, dari ruh dunia menuju zulmatil qabri, kegelapan kubur. Wa ma huwa laqihi dan hal-hal yang akan dia jumpai di dalam kuburan. Itu berapa berupa ketakutan dan yang lainnya seperti fitnah kubur, ya. Kemudian kana yasyhadu alla ilaha illa kana yasyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dia ini si mayit, ini kan doanya orang yang mensolati. Jadi mengatakan, ya Allah, dia ini, beliau ini bersaksi. Ya dahulu ketika dunia bersaksi bahasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan engkau semata. Tidak ada sekutu bagimu dan bahasanya Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Jadi secara zahir demikian sehingga orang yang berdoa ini ya menyaksikan menyatakan demikian karena zahirnya si mayit memang demikian. Wa anta a'lamu bihi minna. Sedangkan kau lebih tahu daripada kami. Maksudnya adalah ya dalam urusan batin orang tersebut aslinya gimana ya Allah yang lebih tahu. Adapun kita ini ya manusia ya menghukumi secara zahir. Sehingga ini diserahkan pada Allah. Sebenarnya mayit ini bagaimana secara batinnya ya yang berdoa ini enggak tahu dan apa yang dinyatakan bahasanya yang berdoa itu bersaksi bahasanya ya, itu orangnya tadi beriman ya. Bertauhid itu secara zahir. Sehingga kalau keliru ya ternyata batinnya seperti itu, Allah itu yang lebih tahu. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Ya Allah, sesungguhnya dia itu nazala. Nazala itu turun atau singgah. Ya, di sini maksudnya si mayit apa? Menjadi tamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau adalah sebaik-baik yang menerima tamu. yang mulia, yang dermawan, yang maha mulia menerima yang sebaik-baik penerima tamu. Wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi. Dan dia si mayit menjadi fakir, butuh rahmatmu. Dan engkau sendiri tidaklah butuh atas azabnya. Ya, waktu di dunia sudah butuh, tapi ketika mati lebih membutuhkan lagi. Wa anta ghaniyun an azabihi. Dan engkau sebenarnya tidak butuh atas azabnya. Artinya, di azab atau tidak, tidak mempengaruhi di sisi Allah SWT. Ya, tidak mempengaruhi apapun di sisi Allah SWT. Maka tajik naka rogibina ilaika syufa'a'u. Ya. Maka tajik naka rogibina ilaika syufa'a'lahu. Kemudian kami datang kepadamu raghibina ilaika syufa'alahu. Ya, kami mengharapkan bisa kami datang kepadamu agar bisa menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Itu raghibina ilaika, yaitu keadaan kami ini menghadapmu, kami menginginkan kebaikanmu. Dan kami bisa menjadi pemberi syafaat bagi mayit ini. Allahumma inka namu sinan fazid fi ihsanihi. Ya Allah, jika dia, si mayit ini adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikan, kebaikannya. Jika dia seorang yang baik, beramal ketaatan, maka tambahkanlah kebaikannya, yaitu dalam apa? Pahalanya. Berilah tambahan pahala. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Jika si mayit ini adalah orang yang tidak baik, ya, perbuatannya buruk, berbuat maksiat, maka ampunilah dia. Tajawaz, lewati, maksudnya apa? Ampunilah, ya, kesalahan-kesalahannya. Walaqihi birahmatika ridhoka. Pertemukanlah dia dengan rahmatmu, yaitu pertemukanlah dengan ridhomu. Jadi maksudnya berilah dia ridhomu dengan sebab bi, dengan sebab sebab rahmatmu. Waqihi fitnatal qabri wa azabahu, dan jauhkanlah dia dari fitnah kubur dan azab kubur. Fafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburnya. Luaskanlah kuburnya sehingga tidak sempit, ya. Kemudian wajah fil ardo an jambaihi, dan jauhkanlah bumi dari dua lambungnya. Jaf, yaitu ba'idnya. Jafi. Walakihi birahmatika al-amna min azabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Dan berikanlah dia keamanan dengan sebab rahmatmu. Ini juga sama tadi, dengan sebab rahmat. Keamanan dari azabmu. Ya, sampai engkau membangkitkannya dalam keadaan aman menuju surgamu dan dengan rahmatmu. Ya arhamar rahimin. Wahai zat yang paling maha pengasih. Wa yaqulu fi rabi'ati, jadi sudah selesai ya doanya itu. Ya, doa yang ini panjang tadi adalah di setelah takbir ketiga. Kemudian wa yaqulu fi rabi'ati, dan mengucapkan di doa yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrohu, ya Allah. Janganlah haramkan bagi kami ajrohu. Pahalanya maksudnya adalah ajar sholat, pahala sholat, bahasanya kita yang masih hidup mensholatinya, kemudian pahala musibah atas kepergiannya. Nah, karena kaum muslim ini tersatu tubuh, kalau ada yang meninggal dunia, maka yang lainnya merasa kesusahan. Kesusahan itu adalah bisa berdampak pahala. Allahumma la tahrimna ajrohu, wa la taftina ba'dahu, dan janganlah berikan kami fitnah. Ya, la taftina ba'dahu, fitnah, cobaan dengan kemaksiatan setelah kepergiannya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami dan dia. Itu doa di setelah takbir yang keempat. Wa yusallimu ba'da rabbia, kemudian salam setelah takbir yang keempat. Ini doa hasil susunan, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau mengamalkan ini juga bisa. Kalau mengamalkan yang langsung persis teksnya sebagaimana yang telah kita ketahui ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, itu juga bagus. Yang diriwayatkan Imam Muslim seperti yang biasa kita amalkan, mungkin seperti itu. Allahumma filahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa'akrim nuzulahu wa'wasi mudkhulahu wa'ksilhu bima'in wasalsin wabarat ila akhir. Tidak masalah. Kemudian kita lihat sedikit ya penjelasannya. Hukum dari sholat jenazah fardu kifayah. Nilai minimalnya yaitu ada imam dan ada makmum. Sholat jenazah ini ya bisa dilakukan di semua waktu walaupun di waktu terlarang. Nah, disyaratkan yaitu di jamaah ini apa yang disyaratkan ketika sholat berjamaah yang sudah berlalu pembahasannya. Bisa sholat di masjid, pelaksanaannya bisa juga di tempat yang lain. Imam sholat jenazah berdiri di sejajar atau lurus dengan kepala mayit laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, lurus dengan bagian tengah. Sebagai tambahan untuk menutup. Lebih menutup, karena itu lebih menutup. Rukun-rukun sholat jenazah di sini sebutkan ada 7 ya. Maka rukun ini harus terpenuhi. Kalau tidak, berarti tidak sah karena rukun. Ya, berarti harus dihafal rukun ini. Yang pertama niat, yang kedua 4 takbir. Ya, misalnya menambah takbir sehingga 5 misalnya, maka tidak membatalkan. Kemudian salam yaitu assalamualaikum, lafadznya ke arah kanan. Adapun salam ke arah kiri hukumnya sunnah sebagaimana sholat biasa ya. Kemudian yang keempat membaca surat Fatihah, yang lebih utama dibaca setelah takbiratul ihram. Ya. Nah, di sini disebutkan lebih utama itu sehingga boleh juga dibaca dibaca di setelah takbir yang lain, misalnya setelah takbir kedua sehingga nanti bareng dengan sholawat ya. Jadi satu dengan sholawat atau di setelah takbir ketiga atau keempat. Tapi yang lebih bagus adalah dibaca setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini sudah terhitung takbir pertama ya. Kemudian bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua. Kemudian berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga. Yang ketujuh berdiri ya, bagi yang mampu. Ini rukun, berarti untuk doa setelah takbir keempat ya bukan rukun ya. Doa setelah takbir keempat bukan rukun. Tata cara sholat jenazah, yang pertama niat dalam hati atau misalnya dilafadzkan, kemudian mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram, kemudian baca surat al-fatihah, kemudian takbir yang kedua, kemudian bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua tersebut, kemudian setelah takbir yang ketiga berdoa untuk mayit. Dan setelah takbir keempat juga berdoa, ini sunnah ya, bukan rukun tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Kemudian salam ke arah kanan dan kiri. Di dalam sholat jenazah disunahkan yang pertama mengangkat kedua tangan di semua takbir. Kemudian yang kedua membaca dengan sir, baik itu di malam hari atau di siang hari ya. Ini khusus sholat jenazah seperti itu. Walaupun ada kaidah umum sholat yang malam hari itu jahr, kalau yang siang hari sir. Secara umum seperti itu. Kemudian yang berikutnya ta'awud sebelum baca basmalah. Ya, surat sebelum baca basmalah yaitu surat Fatihah, ta'awud terlebih dahulu, sunnah hukumnya. Kemudian tidak membaca doa iftitah. Nah, jika mayatnya anak kecil, maka doanya bisa dengan Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi wa salafan wa tukhran wa idhatan wa atibaran wa syafi'an wa sakil bihi mawazinahuma wa afrik as-sabra ala qulubihima wa la taftinnahuma ba'dahu wa la tahrimna ajrohu. Faraton maksudnya ajron mutaqaddiman. Ya, pahala yang di segerakan. Faedah sah sholat jenazah dengan doa yang apapun, tapi ada yang sunnah adalah yang terdapat dalam hadis, tapi bisa juga dengan yang lainnya. Sholat jenazah boleh ya secara gaib di satu daerah yang lain jika telah diketahui bahasanya si mayit telah dimandikan. Dinamakan gaib karena jasadnya tidak berada di hadapan orang-orang yang sholat. Kemudian untuk orang kafir ini haram disolatkan. Tidak boleh disolati jenazah. Jika ada orang yang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri secara sengaja, maka disolatkan, dikafani, disolati, kemudian dikubur di pemakaman kaum muslimin. Dan dia, walaupun bunuh diri dengan sengaja itu, tetap muslim, tapi dia bermaksiat dan bukan kafir. Yang paling berat mensolati yaitu wali yang paling dekat laki-laki, kerabat dekat laki, paling yang kerabat laki-laki, kemudian didahulukan al-ab, bapak, kemudian anak, kemudian saudara sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak dari saudara sekandung, ya, berarti keponakan. Kemudian anak dari saudara sebapak, keponakan dari saudara sebapak. Kemudian asobah, sesuai dengan urutan dalam bab waris. Urutannya ada asobah ya, dari apa? Furu' usul ya, ubuah, ada bunuwah, kemudian ubuah, ada ukhuwah. Kemudian umumah. Itu urutannya. Sholat jenazah sah dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Baik laki-laki atau perempuan. Orang yang sholat jenazah haruslah dalam keadaan suci. Dan maka tidak sah kalau dia berhadas. Orang yang masbuk dalam sholat jenazah menyempurnakan apa yang tertinggal. Misalnya dia masuk di takbir kedua, kemudian si makmum masih takbir ke takbir pertama. Jadi nanti kalau si imamnya sudah selesai, maka dia menyempurnakan yang belum dilakukan. Nanti menyempurnakan takbir dan zikir-zikir yang ada di dalamnya. Kemudian tentang penguburan mayit. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Mayit dikubur, dimakamkan di liang lahat dalam keadaan menghadap ke kiblat. Wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifqin wa yaqulu alladhi yulhituhu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dimasukkan dari arah kepala dengan lembut, dengan pelan-pelan, dan orang yang memasukkannya disunahkan untuk mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri, kemudian ditidurkan di kuburan setelah kuburan itu digali, yu'ammaqo digali, qomatan seukuran orang berdiri, wabas totan plus bentangan tangan, juluran tangan ke atas. Wa yusattahu al-qabru wala yubna alaihi wala yujassasu. Dan kubur diratakan dan tidak dibangun, di atasnya juga tidak dikapur. Ya. Ini yusalu tadi maksudnya dimasukkan ke dalam kubur kan, tapi posisinya di sini maksudnya ya dikeluarkan dari tempatnya atau misalnya keranda. Jadi dikeluarkannya ya dari keranda dari arah kepala. Jadi kalau yusalu ini yukhroju ya, dikeluarkan, kemudian nanti dimasukkan dalam kubur, dikeluarkan dari arah kepala, jadi dia di keranda itu, nanti keluarnya apa? Kepala duluan. Ya, nilai minimal kuburan itu adalah galian yang yaitu digali yang bisa menutup aroma bau, ya bisa menghalangi bau agar tidak keluar kuburan dan menghalangi hewan-hewan buas agar tidak bisa memakan jasad mayit. Ya, minimalnya itu. Artinya selama galian kuburan itu sudah bisa menahan bau, ya, sehingga tidak keluar, ya, sehingga nanti kalau keluar bisa mengganggu orang-orang yang masih hidup. Kemudian bisa menghalangi apa? Hewan agar tidak bisa memakan jasad tersebut. Kemudian nilai sempurnanya maka diluaskan dan didalamkan galian itu qomatan seukuran orang berdiri, wabas totan dan orang berdiri tersebut menjulurkan tangannya ke atas. Jadi ada orang berdiri kemudian tangannya dijulurkan ke atas, ya dari kaki sampai ujung jari tangan itu nanti ukurannya adalah disebut qomatan wabas totan. Kemudian nanti di bawah, ya, di bagian bawah dari galian tersebut, ya, di sampingnya digali lagi, ya, yang bisa mencukupi untuk masuknya mayit, yang namanya lahat, liang lahat. Jadi liang lahat itu apa? Di galian di posisi samping, digali dulu tanah digali ke bawah, kemudian nanti bagian bawah digali ke samping. Ya. Mayit nanti masuk ke liang lahat tersebut. Itu cara lain adalah tidak liang lahat tapi digali di bagian tengah. dibali di bagian tengah, artinya di pas tengah-tengah dia digali lagi. Jadi yang pertama digali biasa normal, kemudian nanti digali lagi sampai bisa untuk meletakkan mayit di situ di posisi tengahnya. Dan yang lebih utama adalah dengan liang lahat, dengan catatan tanahnya keras ya, tidak gampang longsor. Nanti kalau tanahnya gampang longsor ya, lebih utama yang posisi galian di tengah. Galian tengah itu bisa dengan cara misalnya setelah menggali normal, kemudian di tengah-tengah nanti digali lagi ke bawah. Ya. Jadi seperti bentuk U, ya, seperti bentuk huruf U. Atau juga misalnya dia digali normal, kemudian di sampingnya diberi bebatuan, sehingga nanti di antara batu-batu tersebut bisa diletakkan mayit di situ. Ya. Dan yang lebih utama tadi adalah dengan lahat. Ya, kemudian tadi sebagaimana disebutkan di matan, dia nanti dihadapkan ke kiblat. Ya. Dihadapkan ke kiblat. Mayitnya tadi kan wayud fanu filah din mustaqbilal kiblah. Jadi nanti wajah si mayit menghadap ke kiblat dalam kondisi tidur miring, ya, berbaring miring, miring di atas sisi kanan. Yang sunahnya. Tapi kalau menghadap kiblat hukumnya wajib. Kemudian tadi yusallu min qibali ra'si, yukhraju dikeluarkan dari tempat ya semisal keranda, tempatnya mayit, dikeluarkan dari arah kepala. Jadi kepalanya dikeluarkan dulu dari keranda. Ya, kemudian diletakkan di mu'akhor qabr. Disebut mu'akhor al-qabr itu, mu'akhor qabr itu kaki, arah kaki. Jadi kuburan itu yang di situ nanti diletakkan mayit, kalau di posisi kaki namanya mu'akhor. Nah, kepala ini, kepala mayit dikeluarkan dari mayit dikeluarkan dari keranda dari arah kepala. Jadi kepala dulu dikeluarkan dari keranda, kemudian masuknya dari arah mu'akhorah al-qabr. Dari arah kaki, dari arah kaki yang nantinya, dari arah yang nantinya akan ditempati kaki mayit, sehingga nanti ditarik pelan-pelan, kemudian nanti posisi kepala nanti duluan masuk, nanti sampai ke daerah nanti kepala sebelah, misalnya sebelah utara misalnya, ya. Jadi kalau kiblatnya barat, berarti nanti posisinya mayit itu dari selatan, ya kan, kerandanya nanti dari selatan, kemudian dikeluarkan dari keranda itu kepala dulu, masuk ke lubang galian, nanti kepala di utara, ya. Jadi masuknya dari arah kaki, ya. Agar nanti tidak perlu diputer atau lain sebagainya, jadi langsung dia sesuai dengan arahnya. Ini di sini disebutkan dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, dipegang dari arah kepalanya ketika turun ke kubur. Kemudian yang memasukkan mayat di kuburan adalah yang paling berat, mensolati tadi ya, disebutkan tadi, wali atau kerabat dari kalangan laki-laki, bapak, kemudian anak dan seterusnya tadi. Kemudian yang paling berat untuk perempuan adalah suami, kemudian mahramnya. Ya, yang memasukkan mayit disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala milati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatimah disunahkan untuk meletakkan mayit di kubur dari dengan apa? Posisi dia berbaring miring di lambung kanan, di sisi kanan. Jadi ini hukumnya sunnah kalau meletakkan miring ke kanan. Sehingga kalau miring ke kiri berarti boleh. Adapun mengarahkan ke kiblat hukumnya wajib. Di sini yajibu taujih. Taujihul mayit lil kiblat. Lil kiblah. Maka dia wajib kalau menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Nah, kalau miring ke kanannya, artinya miring di atas sisi kanan, itu sunnah, menghadap kiblatnya wajib. Disunahkan, ya ini sunnah, menjadikan memberi di bawah kepalanya semacam tanah-tanah atau batu yang semisalnya. Kemudian meletakkan pipinya di atas tanah. Kemudian menyandarkan wajah dan kedua kakinya di dinding, ya dinding kubur. Kemudian punggungnya nanti diberi semacam tanah atau batuan yang memanjang. Kan dia tidurnya miring. Jadi tidur miring bagaimana caranya agar nanti enggak berbalik. Ya. Ya. Kalau berbalik nanti misalnya berbalik ya, qadarullah misalnya berbalik. Nah, terlentang, berarti enggak menghadap kiblat. Padahal ini wajib menghadap kiblat. Nah, bagaimana intinya nanti itu si mayit itu enggak balik, berbalik, ya, terlentang jadinya. Tetap harus posisi miring terus agar menghadap kiblat. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan diberi ganjal tadi biar dia stabil posisinya di situ. Ya. Karena nanti kalau sampai tidak menghadap kiblat, ya nanti di sini ada keterangan sampai enggak menghadap kiblat harus dibongkar di hadapan kiblat selama masih memungkinkan ya, tidak berubah fisiknya seperti itu misalnya. Sehingga perlu sekali kestabilan posisi ini tadi. Kemudian disunahkan mentalkin mayit karena di sini disebutkan mayit itu butuh diingatkan dan waktunya adalah waktu mayit butuh diingatkan di waktu tersebut. Dan orang yang mentalkin duduk di sisi kepala, arah kepala. Kemudian tidak disunahkan untuk mentalkin anak kecil atau yang tidak mukallaf. Allah alam bisawab. Kemudian ada faedah diharamkan mengumpulkan ya, tulang-tulang orang yang mati untuk dikubur kecuali darurat. Haram juga untuk menggali kubur. Artinya apa? Mayit sudah dikubur, digali lagi. Dan dikeluarkan mayitnya kecuali darurat. Hukum asalnya adalah haram. Jadi kalau enggak sampai darurat, maka tidak boleh. Jika ada orang yang mati di kapal, di lautan, di kapal, perahu, dan tidak memungkinkan untuk bisa dikubur di daratan, ya, karena lama perjalanan misalnya. Ya, pokoknya enggak memungkinkan untuk dibawa ke daratan, posnya sudah di tengah laut, sudah jauh, kemudian meninggal dunia. Ya. Maka wajib, nanti setelah dimandikan dan dikafani, ya, wajib di... setelah dimandikan, dikafani dan disolati ya, tiga itu. Kemudian wajib diletakkan di antara dua papan, misalnya kayu. Dia si mayit, ya nanti di ya spot ya, misalnya di tali lah sama dua papan. Samping kanan kiri seperti itu ya. Kemudian dilemparkan, dimasukkan ke laut. Ya, kalau tidak memungkinkan itu, maka diberi pemberat ya. Batu atau yang semisalnya agar dia sampai ke dasar. Dan tidak sah kalau misalnya langsung dicelupkan ke laut. ya, tidak diberi apa-apa. Jadi aturan tadi diberi kayu, ya. Ya, diberi kayu, ditali dengan dua kayu atau papan, atau diberi pemberat agar nanti sampai ke dasar, sampai ke bawah, ya, karena dia kan tenggelam terus. Kemudian disebutkan di sini makruh membangun di atas kubur, kemudian mengkapur dan yang semisalnya. Ya. Nah, makruh ini di situ diambil dari tadi wala yubna. Di matan disebutkan wala yubna alaihi, tidak dibangun. Nah, tapi kalau pemakamannya adalah pemakaman yang untuk umum, ya, ya, diwakafkan untuk umum, maka hukumnya haram. Ya. Kalau punya sendiri berarti makruh, ya. Nah, pendapatnya seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Seandainya mayat dikubur membelakangi kiblat, ya, atau mustalqian menghadap ke atas, terlentang wajah menghadap ke atas, membelakangi atau menghadap ke atas, maka nu bisa, maka digali lagi kemudian dihadapkan ke kiblat malam ya tagoyar, selama belum berubah masih memungkinkan, ya. Kalau sudah nanti tidak memungkinkan, sudah kondisinya seperti itu, ya, berubah, maka ya tidak, ya. Mungkin kalau masih sebentar, ya bisa. Kemudian disunahkan orang-orang untuk setelah dikubur untuk memintakan ampun bagi mayit. Dia berdiri di sekitar situ ba'dad dafni, setelah dikubur, seukuran penyembelihan unta, waktunya itu seukuran itu, ya. Waktu apa? Seukuran menyembelih unta setelah dikubur, ya. Maksudnya ba'da adafan bimikdar, ya. Mungkin maksudnya adalah waktunya, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau membaca Al-Qur'an adalah rahmat dan bukan bid'ah. Nah, karena mayit ini, ya, dia memang bisa ditemani atau dia butuh atas dengan apa bacaan tersebut, bisa menjadi teman bacaan tersebut bagi mayit. Allah alam, beliau enggak merinci apa yang dimaksud di sini qiraah mubasharah langsung ketika dikubur atau ketika sudah berlalu waktu, ya. Seperti itu. Yang jelas kalau mengirim pahala bacaan memang terjadi khilaf yang insya Allah sudah masyhur seperti itu. Ya. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat tidak sampainya bacaan pahala bacaan kepada mayit. Jadi ulama lain seperti Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Demikian pula fuqaha Syafi'iyah juga ada berpendapat sampainya pahala. Allahu a'lam bishawab. Terjadi perselisihan pendapat masalah itu. Kalau membaca Al-Quran ditujukan pada mayit. Ya. Artinya sekedar membaca, ya. Misalnya kita membaca Al-Quran, pahalanya ditujukan pada misalnya siapa keluarga kita yang sudah meninggal dunia, orang tua atau yang lainnya. Maka akan sampai. Menurut salah satu pendapat, ya, bukan maksudnya, tapi adapun berkumpul-kumpul, ya, jelas dari fuqaha madhab Syafi'i juga mengatakan kan bid'ah mungkaroh. Ini maksudnya hanya membaca saja, ya, bukan berkumpul-kumpul. Kalau berkumpul-kumpul nanti masuk niyahah, masuk ratapan. Kemudian disunahkan bagi tetangga dan kerabat membuatkan makanan, ya, bagi, ya. bagi ahlu mayit. Jadi sunahnya adalah seperti itu. Karena mereka sedang kesusahan. Hukmul buka alal mayit. Hukum menangisi mayit. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wala ba'sa, dan tidaklah mengapa bil buka, menangis keluar air mata alal mayit, atas mayit, min wari nauhin, tanpa ada suara ratapan, wala syaqqi jaibin, dan tanpa ada merobek baju, kerah baju. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayamin min dafnihi, dan kerabat atau orang-orang yang sedih atas kematian mayit itu ditakziahi ya sampai 3 hari semenjak penguburan. Wala yudfanu, dan tidaklah dikubur, tidak boleh dikubur isani 2 mayit fi qabrin, dalam 1 kubur, ila lihajatin, kecuali ada kebutuhan. Nah, bolehnya menangisi mayit ini min ghairi nauh, tanpa ada suara ya. Menangis ini boleh sebelum, baik sebelum kematian atau sudah kematian. Tapi kalau meninggalkannya enggak menangis ini lebih utama. Tapi dengan syarat min ghairi nauhin, tanpa ada itu mengangkat suara, tanpa ada suara ratapan. Jadi hanya mengeluarkan air mata, tapi tidak ada suara-suara yang menunjukkan ratapan. Tanpa ada suara atau perbuatan-perbuatan, ya, di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti merobek baju kerah, jaib kerah. Menyobek kerah baju, kemudian meletakkan tanah atau tanah liat di jasad atau di baju, kemudian menyembelih apa? Sembelihan hewan ternak, dan melumuri jenazah dengan darah, dan yang semisal dengan itu perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka itu semua hukumnya haram. Menangis sebelum mati lebih utama daripada menangis setelahnya, karena setelahnya itu teranggap nanti apa, lebih dekat pada penyesalan ya. Maknanya lebih dekat pada menyesal ya. Maka ini khilaful aula. Menyesal atau menyayangkan, dia menyayangkan kematian. Takziah hukumnya sunnah, dan takziah ini ditujukan pada keluarga mayit selama 3 hari sejak dikubur. Dan yang ditakziahi ini bukan hanya yang ada hukuman kekerabatan saja, tapi siapapun yang dia itu dekat dengan mayit dan merasa sedih atas kepergian kematian mayit. Misalnya apa? Misalnya ya teman. Misalnya teman. Teman bukan kerabat, bukan ini, tapi ada orang yang persahabatannya dekat, bahkan mungkin seperti saudara ya. Ada yang model seperti itu kan. Ya, sehingga dia sangat sedih atas kepergian temannya yang biasanya saling membantu ya kan. Yang bahkan ya saling curhat ya, seperti itu. Ya teman ya, teman sesama jenis ya. Ya seperti itu. Tentunya dengan kepergian temannya, karena dia sudah berteman bertahun-tahun ya, seperti saudara sendiri ya, utang juga gampang, apa-apa dipinjami. Nah, dibantu. Nah ini dia posnya teman, tapi tentunya dia akan bersedih. Kan bersedih ketika temannya meninggal dunia. Ini juga perlu dihibur, ditakziah, dihibur dia. Walaupun dia bukan kerabat. Ya. Ya, sehingga kita datangi, kita hibur temannya tersebut. Adapun kalau takziah setelah 3 hari itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Agar apa? Agar keluarga mayit tidak sedih lagi, ya. Tidak tambah sedih, tapi sedih, kesedihannya sudah mulai hilang, kemudian ada lagi tanya ini, tanya itu, jadi tambah sedih. Kecuali orang yang posnya enggak di situ atau musafir. Jadi yang takziah ini kan mungkin tempatnya jauh. Nah, itu beda ya. Enggak di situ. Kalau orangnya dekat di situ ya, satu daerah, itu jangan sampai lebih dari 3 hari ya. Dimakruhkan untuk mengulang-ulang takziah. Ya, kecuali kesedihannya itu berlanjut terus-menerus. Hukum asalnya kesedihan itu semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hilang. Pertama sedih sekali, lama-lama tidak begitu hilang, lama-lama lupa dengan kegiatan sehari-hari. Ya. Maka di situ, di sini apa? Kecuali nanti kesedihannya terus-menerus. Jadi mungkin ada orang yang memang susah hilang kesedihannya ini ya. Susah hilang sedihnya. Ini pada asalnya kesedihan itu hilang, lama-lama hilang ya. Dan itu juga menunjukkan bahasanya renungan bagi kita ya. Renungan bagi kita ketika orang-orang di sekitar kita itu mencintai kita ya. Awal-awal mereka sedih dengan apa? Kehilangan kita ya. Sedih sampai menjadi-jadi kesedihannya. Tapi lama-lama mereka pun lupa dengan kita karena kita sudah mati. Enggak ya. Lama ya. Enggak lama itu sudah lupa, sudah lupa dengan kita. Ya. Jadi benar-benar tidak berharga ya. Benar-benar ya. Tidak berharga. Ya, makanya perlu apa? Perlu kita beramal agar amal-amal yang bisa langgeng. Karena orang-orang sudah tidak bisa menolong kita. Kemudian wajib menguburkan setiap orang di kuburnya masing-masing. Maka haram sebenarnya mengubur lebih dari satu mayit di satu kuburan kecuali darurat. Misalnya orang yang mati itu banyak, tempatnya sempit. Ya mau tidak mau ya, kalau daripada nanti tidak dikubur malah bahaya kan, mudorot lebih besar, maka dia dijadikan satu. Faedah dibolehkan menggabungkan suami istri dalam satu kubur. Kemudian ziarah kubur disunahkan untuk ziarah kubur bagi laki-laki sebagai bentuk apa? Nasihat dan pelajaran dan mengingat kematian. Adapun perempuan, nah, di sini hukumnya makruh karena perempuan umumnya kesabarannya kurang. Umumnya kesabarannya kurang. Ya, nanti tapi kalau makruh ini bisa menjadi haram kalau dia nanti melakukan hal yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kalau melakukan itu maka menjadi haram. Jadi sunnah bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Karena perempuan itu gampang tersentuh, ya, gampang sedih. Ya, ingat apa, begitu nanti langsung sedih, bisa nangis. Ya. Nanti malah menjadikan mudarat bagi dirinya. Karena melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, kita sudah selesai kitab sholat ya. Dan masih ada waktu, kita lanjutkan ke kitab zakat. Kitab sholat sudah selesai. Kita masuk ke kitab zakah, kitab zakat. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Wajib zakat pada 5 hal. Wahia yaitu al-mawashi, binatang ternak, wal asman, mata uang, alat tukar, wazuru, pertanian, biji-bijian, wasimar, buah-buahan, wa'urudu tijarah, barang perdagangan. Jadi 5. Ya. 5 yang dikeluarkan zakatnya. Nah, secara global 5. Walaupun nanti kan ada misalnya zakat rikas, kemudian barang tambang, ini maksudnya masuk nanti kan ke emas dan perak juga. Di mata uang tadi. Zakat adalah kadar tertentu dari harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu untuk golongan tertentu. Hukumnya mengeluarkan wajib bagi orang yang terpenuhi syaratnya. Orang yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir. Orang yang menolak untuk membayar zakat, kan, tapi dia mengakui kewajibannya, menolak tanpa uzur, maka fasik. Jadi kalau ya, jadi perinciannya seperti itu. Ya, bisa dibacanya di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, ataupun hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang murtad jika kembali ke Islam wajib baginya mengeluarkan zakat rentang waktu kemurtadannya. Ya, makanya seperti ketika murtad hukumnya seperti muslim dari sisi kewajiban ya, sebagaimana ketika dia murtad tentunya tidak mengerjakan sholat, maka diperintahkan bagi dia untuk mengqadha sholatnya secara selama murtadnya. Demikian ini juga demikian ya. Di bab zakat juga sama. Nah itu tadi kalau dia apa? Kembali masuk Islam. Jika tidak ya, tidak ada ya kewajiban. Nanti hartanya untuk Baitul Mal. Karena harta dari orang murtad itu kan tertahan. Ya. Hartanya tertahan. Di antara hikmah disyariatkannya zakat, ta'abudi ya. Ya, ta'abudi itu ya semata-mata kita taat atas perintah Allah. Yang kedua disyaratkan untuk menolak sifat pelit bakhil. Yang ketiga dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Kemudian mengeluarkan zakat itu menjadi sebab di antara sebab-sebab saling mencintai sama manusia ya, diberi bantuan berupa harta. Tentunya akan menyenangkan orang lain. Kemudian mengeluarkan zakat juga bisa menjaga sebagai penjagaan terhadap harta. Mengeluarkan zakat ya bisa memangkas tersebarnya atau meminimalisir atau memutuskan tersebarnya kefakiran dan pengangguran dalam masyarakat. Ya, karena kalau belum benar diterapkan, ya insya Allah itu hasilnya bisa maksimal ya. Kalau diterapkan dan semua taat mengeluarkan zakat. Di antara keutamaan zakat adalah dengan mengeluarkan zakat, mensucikan jiwa dan mensucikan dirinya dari kebakhilan. Kemudian rakus ya. Kemudian sangat menginginkan dunia dan perhiasannya dan lupa dari akhirat. Ya. Karena kalau sudah punya harta biasanya ya semakin ingin menambah hartanya. Ya. Sukses di bidang ini ingin meluaskan suksesnya, menambah suksesnya yang berdampak dengan tambahannya harta. Zakat disyariatkan, diwajibkan di bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Zakat ini diwajibkan pada 6 macam. Yang pertama al-mawashi, maksudnya an-na'am, yaitu binatang ternak. Di sini yaitu mencakup unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing ini bisa kambing Jawa atau kambing kacang, kemudian domba. Adapun kerbau itu kias ke sapi. Ya. Beliau mengatakan kerbau itu dikiaskan ke sapi. Karena dalilnya sapi. Ya. Kerbau dikiaskan ke sapi. Kemudian yang kedua asman, yaitu mata uang. Emas, perak. Kemudian zuruk, pertanian. Yaitu biji-bijian, nanti ada syaratnya apa saja. Yaitu yang tanamannya itu biasa ditanam manusia. Yang menjadi, yang asalnya itu ditanam manusia. Meskipun nanti dia tumbuh dengan sendirinya. Padi, gandum, itu kan asalnya ditanam manusia. Tapi bisa enggak tumbuh sendiri? Bisa. Tapi pada asalnya ditanam manusia sehingga dia dikenai zakat. Kemudian buah-buahan hanya ada dua, yaitu nakhl, kurma, dan inab, anggur. Sehingga yang lainnya enggak ya. Jeruk, apel, ya. Durian, enggak masuk. Kemudian yang kelima, urudu tijaroh, yaitu barang dagangan. Yang perdagangan yaitu mengganti atau tukar-menukar barang ya, untuk tujuan keuntungan. Dengan niat di awalnya. Jadi misalnya dia istilahnya beli barang, dimiliki untuk dijual. Nah, ketika membeli itu dia memang niatnya untuk diperdagangkan. Kemudian zakatul mawashi, zakat binatang ternak. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala fa amma al-mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Ya, adapun binatang ternak wajib zakat pada tiga jenis, yaitu waya al-ibilu, unta wal baqaru, sapi wal ghanamu, kambing. Ya, tiga. Wasyara itu wujubiha sitatu asya'a, dan syarat wajibnya ada enam. Artinya kalau terpenuhi berarti wajib, kalau tidak berarti enggak wajib. Nah, syaratu wujub. Yang pertama al-islamu, Islam, wal hurriyatu, merdeka, wal milku atam, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, tercapai nisab, wal haulu, satu haul, satu tahun, qomariyah, wasaum, dan saum, penggembalaan yang gratis. Zakat wajib di zakat ternak wajib pada tiga jenis, yaitu unta, sapi, termasuk di situ kerbau, dan kambing, mencakup dua jenisnya, domba dan kambing kacang. Syaratnya yang pertama Islam, karena zakat itu ibadah dan niat itu disyaratkan dalam ibadah, sehingga sedangkan orang kafir tidak sah niatnya. Dan orang kafir juga tidak mukhatab bisyariah di dunia. Jadi di akhirat tapi disiksa. Kemudian yang kedua al-huriyah, merdeka, maka tidak wajib bagi budak, karena budak itu tidak memiliki. Budak tidak memiliki, sebaliknya budak dimiliki. Al-milkutam, kepemilikan sempurna. Jadi yang mengeluarkan zakat harusnya memiliki hartanya dengan kepemilikan sempurna. Maka tidak wajib jika milik orang lain. Ya, kalau ya, kalau di sini musonif memberikan contoh al-milkutam adalah tadi ya, kalau milik sendiri. Milik sendiri, kalau milik orang lain maka sebentar. Tapi ada yang memberi contoh, misalnya kalau di Fathul Qorib itu memberi contoh dia barangnya belum dimiliki, ya sudah dibeli, belum afan, belum dipegang, belum diserah terima. Dia memberi contoh seperti itu. Ya, coba nanti kita carikan contoh yang lain tentang milkutam. Ya, tentang apa? Milkutam. Kemudian nisab, maka harus tercapai nisabnya kadar tertentu ya setiap jenis barang yang dizakati. Nanti ada penjelasannya. Haul telah berlalu 1 tahun hijriah sempurna, yaitu pada harta yang dimiliki. Kemudian saum, ini kan zakat binatang ternak. Saum itu digembalakan di kalak mubah, di rerumputan yang gratis mubah, ya mayoritas dalam setahun, 1 tahun full atau mayoritasnya. Ya, namun kalau nanti dia itu di pakannya dengan biaya, ya harus mencarikan pakan, ada biayanya. Beli pakannya, maka nanti tidak wajib zakat. Yang wajib itu yang setahun full dia gratis atau mayoritasnya dia gratis. Jadi tinggal dikembalakan aja, dilepas, udah makan sendiri, udah bawa pulang. Tidak perlu mencarikan makanan, tidak perlu apa, ada biaya untuk apa makanan itu. Faedah dengan semata-mata berakhirnya semata-mata tercapai haul ya 1 tahun, maka harta zakat itu sebenarnya sudah menjadi milik fukara ya, walaupun belum diberikan. Berarti ini misalnya orang punya uang, misalnya uang ya sudah tercapai nisab, kemudian sudah 1 tahun ya, pas 1 tahun itu sudah kadar zakat tadi uang 2,5% misalnya itu, nah itu sudah miliknya fuqara ya, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka di sini menunjukkan belum diberikan itu sudah menjadi, karena sudah menjadi haknya, tinggal diberikan atau tidak, kan gitu. Kalau nggak diberikan berarti dosa, karena itu sudah miliknya orang yang berhak dengan semata-mata sudah haul. Kemudian haul itu dihitung sejak dia memiliki harta. Tidak memiliki harta. Nah, kemudian untuk anak kecil atau orang gila, apakah wajib? Jawabannya wajib, dan nanti yang mengeluarkannya adalah walinya. Ya. Wali anak kecil atau wali orang yang gila. Jika ini tadi masih zakat peternakan. Jika nanti ada yang lahir ya, dari binatang ternak di tengah-tengah haul, maka dikeluarkan zakatnya dan diikutkan ya, kewajibannya di kewajiban mengeluarkannya diikutkan pada pemilik hewan-hewan tersebut. Diikutkan pada jumlah, nanti jumlah nisab dari si induknya tersebut tadi. Asalkan sudah haul ya. Harus haul. Kemudian hutang sekarang. Hutang jika telah mencapai nisab atau dia mencapai nisab bersama dengan harta yang lain ya, uangnya misalnya, maka untuk zakatnya ada beberapa perincian. Yang pertama, jika hutangnya sudah jatuh tempo dan mampu untuk mengambilnya, jadi dain itu orang yang menghutangi. Jadi si A punya menghutangi si B. Si A namanya Dain. Nah, ini menghutangi si B dan sudah jatuh tempo saat itu. Dan si A mampu mengambil uangnya, maka wajib zakat dengan segera jika memang sudah haul. Kemudian jika sudah jatuh tempo, akan tapi tidak memungkinkan untuk mengambil utangnya tadi karena mungkin yang berutang orangnya susah, ya, susah. Orang susah, kesusahan, ya, nah, tidak bisa sehingga diambil uangnya. Maka dia ada kewajiban tersebutkan dan harus berlalu haul, maka wajib zakat dan dihitung nanti selama masa selama utang tersebut masih di tangan si madin. Jadi nanti terhitung, ditambahkan maksudnya. Nanti kalau si yang berhutang, yang menghutangi yaitu yang berhutang yaitu madin tadi mengembalikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya, untuk masa yang telah lewat tadi. Jadi karena ini belum bisa mengembalikan, tapi sudah jatuh tempo, nanti terhitung, ya, dia apa? Dianggap dalam hitungan selama masa di mana hutang masih di tangan orang yang berhutang tadi karena belum bisa mengembalikan. Nanti kalau sudah mengembalikan, maka wajib zakat, ya, di fase yang telah lewat tadi, fase ketika hutangnya masih di bawah orang yang berhutang. Adapun yang ketiga, keadaannya jika hutangnya belum jatuh tempo, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, sampai nanti tiba apa waktu pembayaran. Sampai jatuh tempo, ya. Karena ini yang enggak jatuh tempo belum teranggap. Ini yang dimasalahkan nanti, yang kondisi pertama dua itu kan sudah jatuh tempo. Ya, sudah jatuh tempo, tapi ada yang bisa diambil, memungkinkan diambil, ada yang tidak. Ya. Kalau memungkinkan, maka wajib segera, ya, dizakati. Nah, kalau tidak, tapi ditahan dulu, karena belum ada. Ya. Ya, demikian. Demikian yang dapat kita sampaikan pada sesi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Ya, silakan dipelajari kembali, dibaca kembali. Ya. Kalau ada ibarat-ibarat di kitab yang belum bisa terpahami, bisa ditanyakan, akan tapi belum tentu nanti langsung ana jawab, ya, karena satu dan lain hal. Dan ini memang tidak semuanya kita baca, ya, kita pilih-pilih. Ya, ada yang sekiranya penting dan perlu pemahaman, nah itu harus kita baca. Tapi yang tambahan-tambahan atau misalnya terlalu mendetail atau ibaratnya memang sulit, ya, mungkin tidak kita baca, sehingga ya kita fokusnya pada yang hal-hal yang lebih penting dan lebih mudah terpahami. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.